إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي كاوم مسلمين رحمني Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, karunia, keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Lebih khusus kepada nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sunnah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Metode beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ini kita syukuri. Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita di atas sunnah petunjuknya dan petunjuk rasulnya. Berselawat kita dan bersalam tujukan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita menggolongkan kita termasuk pengikut beliau yang setia hingga akhir hayat kita. Ketahuilah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan al-huda petunjuk wadin haq dan agama yang benar, agama al-haq. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadanya kali beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah kitab suci yang paling mulia di antara kitab suci yang lainnya, yaitu Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih beliau umat terbaik sebagai pendamping beliau, yaitu para sahabatnya, yang mereka menegakkan, membela agama Allah ini dengan usaha yang terbaik, dengan membantu Nabi berjihad sampai Allah SWT mewafatkan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan Allah ridha kepada mereka, kepada para sahabat. Kemudian sepeninggal Rasulullah SAW, mereka pun bersungguh-sungguh menyebarkan agama ini sampai mereka bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik, dan mereka akan kembali ke tempat yang paling baik. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat senior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyatakan, "Inna Allaha ittala ala qulubil ibadi fakhtara Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fab'athahu bi risalatihi wa antajabahu bi ilmihi. Tsumma nadhara fi qulubin nasi ba'du fakhtara lahu ashhaban faja'alahum ansara dinihi wa wuzara'a nabiyyihi." Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat hati-hati para hamba, lalu dia Allah subhanahu wa ta'ala menjatuhkan pilihan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mengutusnya dengan mengemban amanah risalah darinya. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala memilihnya dengan ilmunya. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala melihat hati-hati para manusia, lalu dia Allah subhanahu wa ta'ala memilih teman-teman setia, sahabat-sahabat untuknya, kemudian jadikan mereka sebagai penolong agamanya dan pendamping bagi nabinya. Istilah sahabat, nama yang kita kenal dengan nama sahabat, adalah sebuah istilah dan nama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan dan sematkan untuk orang-orang yang mendampinginya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah." Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berziarah, mengunjungi atau mendatangi kuburan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, mengucapkan salam kepada penghuni kubur dengan ucapan beliau, "Assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum an qaribin lahiqun. Wa waridtu law anna qad ra'ayna ikhwanana." Sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ingin andaikan kita ini bisa melihat saudara-saudara kita. Lalu orang-orang yang di sekitarnya, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka pun berkomentar, "Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah adalah saudara-saudara Anda wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antum ashabi." Kalian ini adalah sahabat-sahabatku. "Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du." Sementara saudara-saudara kita adalah mereka yang belum datang kelak. Kelak mereka akan datang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i. Hadis yang sahih. Ini nas dalil ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang bersama beliau, yang menyertai dan mendampingi beliau, beriman dengan beliau, dan mereka masih di atas keimanan tersebut, adalah mereka yang dinamakan dengan sahabat. Seorang ulama, Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang beliau dikenal dalam ilmu hadis adalah Syekhul Islam, dan ulama-ulama yang lainnya menyebutkan definisi sahabat. Siapakah sahabat? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyatakan dalam kitab beliau dan kitab-kitab beliau yang lainnya, seperti kitab beliau tentang ulumul hadis, yaitu Nukhbatul Fikar, Demikian pula kitab beliau Al-Isabah Fitanyih Sahabah dan kitab beliau Fathul Bari disebutkan bahwasanya definisi sahabat adalah man lafiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam walau takhallanat zalika riddatun fil asah. Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani menyatakan tentang definisi sahabat adalah man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mukminan bihi, dalam keadaan dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawanya, wa mata 'alal Islam, dan orang tersebut mati di atas keislaman, wafat dalam keadaan dia beriman Islam. Wala taqallanat dzalika riddatun, walaupun hal itu diselingi dengan kemurtadan, fil afaq, menurut pendapat yang paling benar. Jadi orang, setiap orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat ini, definisi ini tidak menyebutkan man ro'a, yaitu orang yang melihat. Karena ada di antara para sahabat yang tidak memiliki penglihatan. Semisal Abdullah bin Ummi Maktum, akan tetapi dia menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masih dikatakan sahabat. Oleh karena itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani lebih jeli dalam memilih definisi, yaitu dengan laqiya, yaitu liqa, bertemu. Setiap orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada Nabi. Definisi ini juga mengeluarkan dari definisi ini, dengan definisi ini orang-orang yang bertemu dengan Nabi akan tetapi kufur. Wa mata ala aslam, dan dia mati di atas keislaman. Dan dikaitkan di akhirnya adalah dengan catatan dia harus mati di atas keislaman, dikarenakan ada orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia bertemu dengan Nabi lalu beriman kepada beliau dan dengan apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi di akhir hidupnya ditutup dengan kekufuran. Itu semisal Ubaidullah Ibnu Jahsin, yaitu tatkala bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tatkala hijrah ke negeri Habas dan bertemu dengan orang-orang Nasrani di sana, tanakara, dia pun berubah, mengubah agamanya menjadi Nasrani Kristen. Famata ala dzalika, dia mati di atas agamanya tersebut. Maka Ubaidullah bin Jahsin bukan termasuk sahabat. Lalu dikaitkan pula di akhir dari definisi ini, walau takhallalat dzalika riddatun fil asah, walaupun keislamannya tersebut itu diselingi dengan kemurtadan, pernah murtad kemudian kembali muslim. Hal ini sebagaimana yang pernah terjadi oleh seorang sahabat yang bernama Al-Ash'ash Ibnu Qais. Ash'ash Ibnu Qais, awalnya dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau murtad dan kembali beliau masuk agama Islam, wa hasuna islamuhu, dan Islamnya menjadi baik dan beliau mati di atas agama Islam. Dan As'as Ibn Qais menurut pendapat yang benar adalah termasuk sahabat. seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang begitu tinggi di dalam agama ini dan terdepan di dalam setiap kebaikan dan keutamaan sebagaimana yang ditunjuk praktikan oleh dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan sebahagiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar wallazina tabi'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqun al-awwalun." Dan orang-orang yang mula-mula lagi pertama, minal muhajirin wal anshar. Dari kalangan sahabat muhajirin dan anshar, walladzina tabi'uuhum biihsan. Serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan sebuah generasi dengan cara yang cermat dan jelas menyebutkan sebuah generasi semisal para sahabat ini yang Allah Subhanahu wa taala memberikan rekomendasi dengan keridhaan di dalam agama dan akhlak mereka. Tidaklah Allah memberikan sebagaimana yang diberikan kepada para sahabat ini. Rekomendasi. Allah ridha kepada mereka. Nah, ini menunjukkan ketinggian, keutamaan, kedudukan para sahabat dari selain mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam firman-Nya tersebut, wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan dia Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk mereka surga-surga yang mengalir dari bawah sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul 'adzim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Inilah kedudukan mereka. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan rekomendasi tazkiyah berupa keridhaan terhadap mereka di dalam agama dan akhlak mereka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan para sahabat dan tingginya kedudukan mereka dalam agama ini. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakter mereka, bahkan karakter mereka ini pernah disebutkan di dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an, yaitu Taurat dan Injil. Taurat dan Injil, sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu jauh sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersama beliau, yang mendampingi beliau, membela agama beliau, memperjuangkan agamanya, ajarannya, disebutkan di dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fath ayat 29. Allah berfirman, Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersamanya tegas, keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang di antara mereka. Tarahum ruk'an sujja. Kamu lihat mereka ruku dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Dalam rangka mencari utamaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda mereka, karakteristik mereka ada pada wajah-wajah mereka, min athari sujud, berupa tanda bekas sujud. Dzalika masaluhum fit Taurat. Itulah permisalan yang Allah sebutkan di dalam Taurat, permisalan mereka yang Allah sebutkan di dalam Taurat. Wa masaluhum fil Injil, dan permisalan mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Injil. Kazir'in akhraja syat'ahu, seperti benih tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Fa'azarahu, dan semakin kuat. Fastaghlaba, dan dia semakin besar. Fastawa ala suqihi, dan tegak, kemudian tegak di atas batangnya. Yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar, agar Allah Subhanahu wa taala membuat kagum, yang membuat kagum para penanam-penanamnya. Liyaghidha bihimul kuffar, agar Allah Subhanahu wa taala membuat jengkel dan marah orang-orang kafir bahkan mereka. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati minhum. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara mereka maghfiratan wa ajran 'azima, ampunan dan pahala yang besar. Demikian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan rekomendasinya terhadap generasi yang hidup di zamannya, orang-orang yang mendampinginya, dengan sabdanya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang terbaik adalah generasiku, yaitu orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya beriman dan mati di atas keimanan. Sumalladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka, yaitu murid-murid dari sahabat ini, yaitu tabi'in. Sumalladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelahnya, yaitu tabi'ut tabi'in. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lebih khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk mencela sahabat-sahabatnya dengan sabdanya, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah cela sahabat-sahabatku. Walau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban, andaikan salah seorang di antara kalian menginfakkan emas seperti gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim, maka hal itu tidak akan menyamai satu mud yang mereka infakkan di jalan Allah, wala nasifahu, bahkan setengahnya. Setengahnya. Tahukah anda sebab urut dari hadis ini? Hadis ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan terjadinya perselisihan antara Khalid bin Walid, yang beliau adalah sahabat yang beriman setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bertengkar dan berselisih dengan Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhuma, sehingga hasil Khalid bin Walid mencela Abdurrahman ibn Auf, seorang sahabat beliau. Akan tetapi keislaman sahabat ini lebih terakhir, lebih akhir dibandingkan sahabat yang sebelumnya yang beriman lebih dahulu, yaitu Abdurrahman bin Auf Khalid bin Walid mencelanya. Maka Rasulullah SAW melarangnya. Bahkan memberikan permisalan, andaikan salah seorang di antara sahabat-sahabat yang beriman setelah perang Badar, mereka berinfak sekar gunung Uhud, itu tidak akan menyerupai, tidak akan menyamai dengan infak orang-orang yang beriman sebelum itu. Walaupun satu mud setengah tidak akan menyamai. Itu permisalan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW antara sahabat satu dengan yang lainnya. Hanya saja mereka berbeda dari sisi keislaman. Bagaimana dengan kita yang jauh-jauh hidup dari abad ke abad, jauh dibandingkan mereka? Tentu kita tidak layak, tidak bisa kita bandingkan amalan kita dengan amalan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ahlussunnah wal Jamaah, kita bersepakat untuk menyatakan wajibnya mencintai para sahabat, loyal dan membela mereka semuanya. Dan tidak ada yang menyalahi prinsip yang satu ini, melainkan ahlul bid'ah. Oleh karenanya Imam Tahawi menyatakan dalam akidah Tahawiyah, wa nuhibbu ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nufrid fi hubbi ahadin minhum. Dan kita mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak berlebihan di dalam mencintai salah seorang di antara mereka. Wa la natafarra min ahadin minhum, dan kita tidak berlepas diri memusuhi, benci dari salah seorang di antara mereka. Wa nubghidu man yubghiduhum, dan kita membenci orang yang membenci mereka. Wa bi ghairil haq wa bil khairi wa bi ghairi khairi yadhkuruhum, dan kita membenci orang-orang yang menyebutkan selain kebaikan untuk mereka. Wa la nadhkuruhum illa bi khair, sementara kita tidak dibenarkan untuk menyebutkan melainkan hanya dengan kebaikan. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun, mencintai mereka adalah agama dan keimanan, serta mencintai mereka adalah ihsan. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun, sementara membenci mereka adalah kekufuran, adalah kenifakan dan kezaliman. Al-Imam Abu Bakar Al-Humaydi menyatakan, "Wa tarahhumu 'ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullihim." Termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah mendoakan seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha jalla wa 'ala qala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, Rabbana اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 10, yang ada dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah para sahabat, mereka berdoa untuk para sahabat, Rabbana اغفر لنا, wahai Tuhan kami, ampunilah kami. Wali ikhwanina alladina sabakuna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, yaitu para sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladina amanu, dan janganlah engkau jadikan kedengkian di dalam hati-hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Tuhan kami, Rabb kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. kita tidak diperintah melainkan memohon ampun untuk para sahabat. Maka barang siapa yang mencela mereka, merendahkan mereka atau salah satu di antara mereka, maka sungguh dia tidak di atas petunjuk. Dengan menimbang dan memperhatikan serta memandang pentingnya mencintai dan membela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikarenakan melihat begitu besarnya kedudukan mereka dalam agama ini, maka pada hari ini kita bertemu, berkumpul untuk mengkaji pandangan sunni, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, terhadap para sahabat dan orang-orang yang menyimpang dari pandangan ahlu sunnah wal jamaah. Pada babak yang pertama ini, saya yang diamanahi untuk membahas pada babak ini, kita akan sebutkan pandangan sunni ahlu sunnah wal jamaah tentang para sahabat yang pandangan mereka ini terwujud dalam sikap finan mereka terhadap para sahabat. Kita akan menyebutkan pada babak yang pertama ini akidah sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap para sahabat dengan 3 poin. Poin yang pertama, akidah ahlu sunnah wal jamaah memandang poin yang pertama, wajibnya mencintai seluruh para sahabat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, satu dengan yang lainnya menjadi penolong. Satu bagi yang lainnya menjadi penolong. Tidaklah terjadinya saling tolong menolong melainkan adanya kecintaan di antara mereka, kaum muslimin, kaum mukminin. Dan tentunya orang yang beriman, yang terakhir dengan orang yang beriman pertama dan mula-mula, adalah lebih utama untuk terjadinya tolong-menolong, pembelaan, kecintaan di antara mereka. Nah, ini menunjukkan, dalil yang menunjukkan wajibnya kita mencintai para sahabat, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang yang beriman dengan saling tolong-menolong, dan tidaklah terjadi tolong-menolong melainkan adanya kecintaan satu dengan yang lainnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man a'ta lillahi ta'ala wa mana'a lillahi wa habba lillahi wa abghada lillahi wa ankaha lillahi faqad istakmala al-iman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi karena Allah, menahan karena Allah, mencintai karena Allah, dan membenci karena Allah, serta menikah karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hafidz. Hadis yang sahih menurut syarat Imam Bukhari dan Muslim. Lebih khusus lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merinci bahwasanya termasuk keimanan adalah mencintai para sahabat, dan sebaliknya termasuk kemunafikan adalah membenci mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sebuah hadis, hadis Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, ayatul imani hubbul ansar. Tanda keimanan adalah sahabat ansar. Wa ayatul nifaqi bughdul ansar. Sementara tanda kemunafikan adalah membenci sahabat ansar. Siapakah sahabat ansar? Tidaklah mereka dikatakan ansar, melainkan dikatakan mereka ansar lidinihi. Dikarenakan mereka menolong agama Allah dan membela Rasulnya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ansaru la yuhibbuhum illa mu'min. Sahabat-sahabat Ansar itu tidaklah ada yang mencintai mereka melainkan dia mukmin. Wala yubghiduhum illa munafiqun, dan tidak ada yang membenci mereka melainkan orang munafik. Faman ahabbahum ahabbahullah. Barang siapa yang mencintai mereka, maka Allah akan cinta kepadanya. Waman abghadahum abghadahullah. Dan barang siapa yang benci kepada mereka, maka Allah akan benci kepadanya. Tanda cinta Allah Subhanahu wa taala menjadikan alamat keimanan adalah cinta kepada para sahabat. Bahkan hasilnya, buahnya adalah Allah akan mencintainya. Sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan alamat kemunafikan adalah dengan membenci mereka, dan hasilnya Allah Subhanahu wa taala akan membencinya pula. Hadis yang lain yang menguatkan pernyataan kita tadi adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yubghidul ansar rajulun yu'minu billahi wal yaumil akhir." Tidaklah ada yang membenci, tidak akan pernah membenci sahabat Ansar orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dalil-dalil yang kita sebutkan tadi ini menunjukkan wajibnya kita mencintai para sahabat. Bahkan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah juga menekankan demikian. Kita sebutkan pernyataan Imam Al-Lalikai. Di dalam kitabnya Syarhu Usuli I'tiqadi Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau menyebutkan sebuah hadis dari Qabisah, sahabat Qabisah bin Uqbah radhiyallahu anhu, yang menyatakan, "Hubbu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum sunnatun." Mencintai seluruh sahabat Nabi adalah sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah yang berlawanan dengan bid'ah, yaitu sunnah yang didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Hamawiyah dengan makana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tiqadan wa qawlan wa amalan, adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya berupa perkataan dan amalan. Itulah sunnah, bukan sunnah yang bermakna apabila dikerjakan maka pahala dan apabila ditinggalkan maka tidak mendapatkan dosa. Bukan demikian. Ada yang berkata kepada Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, bertanya kepadanya, "Hubbu Abi Bakrin wa Umar sunnah?" Apakah mencintai Abu Bakar dan Umar itu sunnah? Maka Al-Hasan Al-Basri menjawab dengan la, tidak. Pengingkarannya, penindakannya dari pertanyaan orang bertanya kepadanya adalah untuk maksud menghindarkan atau menjauhkan, menepis anggapan bahasanya mencintai sahabat Abu Bakar dan Umar adalah perkara yang sunnah, yang apabila ditinggalkan tidak mengapa, namun dikerjakan dapat pahala. Maka beliau menyatakan la fariidhatun, tidak, itu wajib. Demikian. Masruq, seorang tabi'in juga menyatakan hubbu Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma wa ma'rifatu fadlihima minas sunnah, mencintai Abu Bakar dan Umar dan mengetahui keutamaan keduanya termasuk petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub al-Sikhtiyani menyatakan man ahabba Abu Bakar as-Siddiqa faqad aqama ad-din, barang siapa yang cintai Abu Bakar as-Siddiq maka sungguh dia telah menegakkan agama. Wa man ahabba Umar radhiyallahu anhu faqad awdaha as-sabil, barang siapa yang mencintai Umar maka sungguh dia telah memberikan cahayanya. Wa man ahabba Utsman faqad istanara bi nuriddin, barang siapa yang mencintai Utsman maka sungguh dia telah mengambil cahaya dari cahaya agama. Wa man ahabba Aliyan ibn Abi Talib faqad istamsaka bil urwatil wusta, barang siapa yang mencintai Ali bin Abi Talib maka sungguh dia telah berpegang dengan urwatul wusta. Wa man qala al husna fi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad bari'a minan nifaq, barang siapa yang menyatakan kebaikan-kebaikan ada pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sungguh dia telah berlepas diri. Kan ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, termasuk konsekuensi dari mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berarti disebutkan ini. Yang pertama, konsekuensi dari mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tiga hal yang kita akan sebutkan berikut ini. Yang pertama, addu'a'u lahum wa tarahum lahum, yaitu mendoakan mereka baik dengan doa istighfar maupun doa rahmat kepada untuk mereka. Seperti tatkala disebutkan nama-nama mereka atas perkara umum, maka kita doakan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhum. Yang menjadi adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah ayat 10 tadi. Di mana tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan memuji kaum Muhajirin dan Anshar, Muhajirin dan Al-Anshar, lalu menyebut sifat-sifat orang-orang yang telah mereka, yang mereka mempunyai sifat mendoakan mereka, mendoakan para sahabat. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Demikian doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, umat-umat yang datang bahkan jauh dari masa sahabat, maka kita termasuk konsekuensi dari kecintaan kita kepada para sahabat adalah mendoakan mereka dengan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 10 ini. Atau doa-doa kita sebutkan seperti tadi, tatkala disebutkan nama mereka kita katakan radhiyallahu anhum ajma'in. Poin yang kedua, termasuk konsekuensi dari mencintai para sahabat adalah nashru fadailihim bainan nasi wal kafu an dzikri ma fihi intiqasun lahum, yaitu menyebarkan keutamaan-keutamaan mereka di antara manusia dan menjaga diri, menjaga lisan ini dari membicarakan, menyebutkan kekurangan dan kejelekan mereka. Oleh karena itu Al-Imam Abu Nu'aim menyatakan dalam kitab beliau Al-Imamah, "Fal-imsaku an dzikri ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzikri zalalihim wa nashr mahasinihim wa manaqibihim wa sarf umurihim ila ajmalil wujuhi min amaratil mu'minin al-muttabi'in lahum bi ihsan." Imam Abu Nu'aim menyatakan dalam kitab Al-Imamah, menahan diri dari menyebutkan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan kesalahan-kesalahan dan ketergelinciran mereka, aib mereka, sekaligus menyebarkan kebaikan dan biografi mereka di kalangan kaum muslimin dan memalingkan perkara-perkara yang terjadi di antara mereka kepada hal yang terbaik, adalah termasuk tanda-tanda orang beriman yang mengikuti mereka dengan baik. Ini pernyataan ulama yang wajib bagi kita untuk menahan diri, menjaga lisan, untuk tidak membicarakan keburukan dan kejelekan serta aib mereka. Kemudian sebaliknya, kita malah menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka dan menyebarkan biografi mereka, mengenalkan mereka kepada umat ini agar umat ini cinta kepada mereka. Lalu memalingkan, ya, mengalihkan, mengarahkan perkara-perkara yang terjadi di antara mereka, perselisihan yang terjadi di antara mereka, ya, diarahkan kepada takwil yang terbaik. Dan ini merupakan tanda-tanda keimanan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Poin ketiga, yang termasuk konsekuensi dari kecintaan terhadap para sahabat, adalah tarbiyatul atfali ala ihtiramihim wa hubbihim wa inzalihim manazilahum duna ifratin au tafritin. Yaitu mendidik, mengajarkan kepada anak-anak kita untuk menghormati para sahabat, mencintai mereka dan memposisikan mereka sebagaimana yang semestinya, tanpa berlebihan dan tanpa meremehkan. Imam Al-Lalikai meriwayatkan dari pernyataan Imam Malik rahimahullah, yang ia menyatakan, "Kana salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimuna surata min al-Qur'an." Dahulu ulama-ulama salaf mengajarkan anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka satu surat dari surat-surat Al-Qur'an. Wajib kita kenalkan para sahabat, kita ajarkan agar mereka mencintai para sahabat dan meneladani mereka. Di antara hal motivator yang menguatkan kita untuk mencintai para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam hati ini adalah apa yang dihasilkan dari kecintaan kita kepada mereka berupa buah kebersamaan kita kelak dengan mereka di surga Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita bersama mereka apabila kita cinta kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Al-mar'u ma'a man ahabb. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Jika kita cinta dengan sebenar-benar cinta kepada para sahabat, maka tentunya kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita bersama mereka di surganya. Kemudian termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kedua adalah at-tamashshi ma muqtadayatin nusus fi tarbiy fi tartibi manazil sahabati wa itsbati fadailihim, yaitu berjalan bersama tuntutan dalil-dalil di dalam urutan urutan kedudukan para sahabat dan penetapan keutamaan mereka, yaitu berjalan bersama tuntutan-tuntutan dalil di dalam urutan kedudukan para sahabat dan penetapan keutamaan mereka. Para sahabat, di antara mereka bertingkat-tingkat kedudukan dan keutamaan mereka. Tingkatan pertama adalah Khulafaur Rasyidin Al-Arba, yaitu empat khalifah nubuwah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, sesuai dengan urutan mereka. Kedudukan mereka ini adalah sesuai dengan urutan kekhilafahan mereka. Bahkan disebutkan Abu Bakar adalah seorang sahabat yang paling utama dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya, bahkan dibandingkan dengan seluruh manusia kecuali para nabi dan rasul. Ada pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang Abu Bakar yang disebutkan di dalam Musnad Ishaq bin Rahuya. Abu Bakar dinyatakan oleh Umar radhiyallahu anhu, "Law wuzina imanu Abi Bakrin As-Siddiq bi imani ahli al-ardi la rajahahum." Beliau menyatakan, andaikan iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh manusia di muka bumi ini kecuali para nabi dan rasul, la rajahahum, tentu iman Abu Bakar lebih berat dibandingkan iman mereka. Mengapa demikian? Bagaimana tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama sekali diutus, orang yang awal mula membenarkan beliau adalah Abu Bakar. Bahkan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj yang umat Islam ketika itu ada yang taraddud, ya, dia ragu dan bimbang untuk meneruskan keimanannya tatkala mendengar pernyataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, di antara mereka ada yang ragu. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak mendengar langsung dari lisan Rasulullah, tapi disampaikan oleh Abu Jahal. Maka Abu Bakar menyatakan kepada Abu Jahal, andaian dia menceritakan yang lebih menakjubkan dibandingkan itu, dia benar. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan tentang keutamaan Abu Bakar ini. Pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan Abu Bakar, tatkala ada di antara para sahabat yang mengganggu Abu Bakar, menyakiti beliau, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ba'athani ilaikum." Sesungguhnya Allah telah mengutusku kepada kalian. Faqultum, namun kalian menyatakan kadzabta. Kalian, kamu ini dusta. Itu awal mula. Mayoritas umat ketika itu menyatakan kadzabta, kamu dusta. Muhammad dituduh dusta. Wa qala Abu Bakar, akan tetapi Abu Bakar menyatakan shadaqah. Dia itu benar. Padahal iya, kalimat shadaqah ini menunjukkan apa? Dia berbicara kepada orang lain. Orang lain menyampaikan kepada Abu Bakar dan Abu Bakar pun membenarkannya. Shadaqah, itu dia benar. Abu Bakar tidak mendengar langsung hal-hal yang berkaitan dengan keimanan dari lisan Rasulullah, akan tetapi beliau menyatakan shadaqah, dia jujur, dia benar. Wa wasani bi nafsihi wa malihi, dan dia membelaku dengan jiwanya dan hartanya. Tatkala para sahabat mereka menyumbangkan setengah dari hartanya, sepertiga dan seterusnya, yang kurang daripada itu, Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Demikian, itulah Abu Bakar. Dan dalam satu momen, Abu Bakar radhiyallahu anhu senantiasa ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggantikan Rasulullah tatkala Rasulullah udzur untuk mengimami salat. Kemudian tabaqah yang kedua. Tadi tabaqah yang pertama, yaitu tingkatan yang pertama, keutamaan sesuai dengan urutan keutamaan kedudukan para sahabat. Yang pertama adalah Khulafa Ar-Rasyidin Al-Arba, yaitu 4 Khulafa Ar-Rasyidin. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah Ashabus Syura. Ashabu Asyura, yaitu orang-orang yang ikut serta dalam musyawarah yang ditunjuk oleh Umar radhiyallahu anhu tatkala beliau terluka, dan beliau menunjuk orang agar bermusyawarah menentukan siapa khalifah sepeninggal beliau. Mereka adalah berjumlah 6 orang. Yang pertama adalah Utsman. Yang kedua Ali. Yang ketiga Zubair. Yang keempat Abdurrahman. Kemudian yang kelima As-Sa'd bin Abi Waqqas. Kemudian yang keenam Talha. Akan tetapi dua sahabat sudah disebutkan yang sahabat dalam 6 orang yang ikut serta dalam musyawarah ini sudah disebutkan dalam tingkat yang pertama atau peringkat yang pertama, yaitu Khulafaur Rasyidin Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. Kemudian peringkat yang berikutnya atau tingkat berikutnya, urutan berikutnya di antara para sahabat adalah orang-orang atau 10 orang yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-asharatu bil al-mubasharuna bil jannah, 10 orang yang dikabarkan untuk masuk surga dan dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kita ulangi. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka ini termasuk Khulafaur Rasyidin. Kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'id bin Zaid. Dan sebagian mereka disebutkan termasuk dalam enam orang yang ikut serta dalam musyawarah untuk menentukan khalifah yang ketiga sepeninggal Umar radhiyallahu anhu. Berikutnya, tabaqah berikutnya atau peringkat berikutnya adalah peserta perang Badar dari kalangan muhajirin. Peringkat berikutnya adalah peserta perang Badar dari kalangan Ansar. Yang keenam, peringkat yang keenam adalah sahabat-sahabat yang hijrah sebelum penaklukan kota Mekah dan berperang. Nah, ini enam tabaqah atau enam peringkat, enam tingkatan yang ada dari kalangan para sahabat sesuai dengan keutamaan dan urutan kedudukan mereka dalam agama ini. Kemudian kita sebutkan yang terakhir dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu wujubul infaqi amma tajara baina sahabah, wajibnya menjaga atau menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat, yaitu tidak membicarakan mereka, tidak membicarakan aib mereka. Yang apabila kita berbicara tentang apa yang terjadi atau perselisihan yang di antara mereka, maka kita paling tidak akan jatuh kepada merendahkan salah seorang di antara mereka. Kita sebutkan pernyataan para ulama, di antaranya adalah pernyataan Imam Nawawi. Satu saja kita sebutkan pernyataan Imam Nawawi rahimahullah, ketika beliau menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan beliau menyebutkan dalam kitab beliau Al-Minhaj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawajjahal muslimani bi sayfihima falqatil wal maqtulu finnar." Apabila dua orang muslim saling berhadapan dengan senjata mereka, maka falqatil wal maqtul, orang yang membunuh dan yang terbunuh di dalam neraka. Beliau menyatakan, wa'lam anna ima allati jarat baina sahabati laysat dakhilatan fi hadzal wa'id. Dan ketahuilah bahwasanya pertumpahan darah yang terjadi di antara para sahabat tidaklah termasuk ke dalam ancaman larangan ini. Wa madhhabu ahli sunnati wal haqqi ihsanu dhanni bihim. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah berbaik sangka terhadap mereka. Wal imsaku amma sajara bainahum, dan menahan lisan, menahan diri dari membicarakan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Wa ta'wilu qitalihim, dan mengarahkan, menta'wilkan peperangan yang terjadi di antara mereka dengan ta'wil yang baik. Wa annahum mujtahiduna muta'awwiluna lam yaqsidu ma'siyatan wala mahdud dunya. Sesungguhnya mereka itu adalah mujtahid, yaitu apabila dia benar dia dapat dua pahala, jika salah dia dapat satu pahala dan kesalahannya diampuni. Muta'awwilun, yang mereka ahlu ta'wil. Lam yaqsidu ma'siyatan, dan mereka tidak menginginkan kemaksiatan, wala mahdud dunia, dan tidak hanya sekedar urusan dunia semata. Bal taqada kullu fariqin annahu al-muhiqqu wa mukhalifuhu ba'in. Bahkan masing-masing kelompok di antara para sahabat ini meyakini bahwasanya dialah yang benar, sementara lawannya itu ba'in, yaitu zalim. Fawajaba alaihi qitaluhu, sehingga wajib baginya untuk memeranginya. Liyarji'a ila amrillah, sehingga saudaranya tersebut kembali kepada urusan Allah, kebenaran. Wa kana ba'duhum musiban, dan sebagian mereka itu adalah benar. Wa ba'duhum mukhtian ma'dzuran, dan sebagian mereka adalah bersalah akan tetapi ma'dzuran, diampuni kesalahannya. Nah, ini pernyataan beliau Imam Nawawi, seorang ulama yang bermadzhab Syafi'iyah, dalam kitab beliau Al-Minhad fi Syarh Sahih Muslim. Nah, kita cukupkan kajian kita babak pertama ini. Kemudian kita beranjak kepada tanya jawab. Nah, silakan kepada para ikhwan dan akhwat ingin bertanya. Kemudian nanti ikhwan dan akhwat, kajian pertama kita akan ini terhadap sahabat Nabi Muhammad SAW. Kepada ini juga kita ada jawab kita pada sendiri. Ya, kepada ikhwan untuk buat pertanyaan dari pesan. Ya. Kalau kita membahas sendiri untuk tanya jawab, kemudian kita masuk ke sesi atau bahasan kedua, yaitu pada kajian terhadap sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallah fiqh wa fiqh barakallah. Apa sebabnya Rafidi, yaitu seorang Syi, membenci sahabat yang tidak mereka kafirkan dan ulama ahlul hadis? Mohon penjelasannya. Dan insyaallah akan, ini pertanyaan ini akan dibahas oleh Ustaz kita setelah babak ini, babak kedua insyaallah. Pertanyaan berikutnya, diharapkan pertanyaannya yang berkaitan dengan materi, yaitu kepadaan satu sunnah terhadap para sahabat untuk dibawa wanita yang berjemaah. Silakan. Bapak-bapak yang masih berada di internal jauh sana, mungkin sebelah kanan kita ini pernah masih ada yang kosong. Ini banyak orang mungkin kalau kali ke sana bisa balik ke sana. Pada ikhwan-ikhwan kita yang masih berada di belakang, mungkin terlalu itu lebih baik di sini, banyak kosong. Menunggu pertanyaan yang akan disampaikan kepada para abad dan semua agar memperhatikan anak-anaknya yang masih kecil untuk tidak naik atas sore kita ini dan kebahayaan yang nanti bisa jatuh, ya, supaya kepada orang tua agar mengetahui keberadaan anaknya yang masih kecil yang akan sore terdepan. Ya, boleh. Sekali aja. Siapa yang mungkin ada yang mau langsung untuk mengenai sekitar 30. Oke, maafkan cerita atau yang ingin disampaikan tentang kejadian yang salah apa. Dan mohon jelaskan bagaimana cerita yang suami atau yang putar salah. Ya, cerita tentang salah apa yang beredar di kalangan kaum muslimin, yang di dalamnya terdapat celaan kepada sahabat ini, ya, yang dia lupa dunia, benar kan? Ya, hadis dhaif, dhaifkan oleh Syalbani. Demikian saja. Adapun keutamanya, ya seperti sahabat yang lain secara umum. Demikian. Cukup sekali aja. Waktu sudah lewat. Ini giliran Ustaz Ali. Takut dimarahin nanti. Kita tutup ya sesi pertama ini atau babak pertama. Kita lanjutkan dengan babak kedua. Kita serahkan kepada protokol. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk pandangan siah terhadap sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Ibur Al-Ibur Al-Ibur kepada Al-Ustaz oleh Kepala Masyur. Bebas 5 menit, tapi gak boleh teriak-teriak.